saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk bersikap lurus dalam beragama. Fasaddidu, bersikap luruslah. Yakni antara tasyaddud, menyusahkan diri, mewajibkan yang sunnah, bersikap kaku, juga ifrat, melampaui batas. Demikian pula bainat tafriyati wal ifrat, antara meremehkan. Meremehkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melampaui batas. Apa contoh meremehkan? Seseorang punya kemampuan, ada kesempatan, dia enggak mau menambahkan dengan amalan sunnah. Ah, ini kan hukumnya sunnah ini, saya cukuplah mengerjakan yang wajib-wajib saja. Ini meremehkan. Tidak baik sikap seperti ini. Kalau kita banyak meremehkan, kita akan tertinggal dari keutamaan, dari derajat yang tinggi. Dan prinsip seperti ini adalah prinsip orang badui. Prinsip orang yang ketinggalan. Yang mana mereka menginginkan kerendahan daripada ketinggian. Pernah ada seorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in sallaitul maktubah wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalik?" Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau jika saya mengerjakan salat yang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan saya tidak tambahkan lagi dengan amalan sunnah, adkhulul jannah, saya bisa masuk surga? Qala na'am, iya bisa masuk dalam surga. Cuma kan sayang dengan derajat yang sesuai yang amalannya. Padahal kalau dia bisa masuk ke dalam surga dengan derajat yang tinggi, dia punya kesempatan, dia punya kemampuan, kenapa enggak? Perumpamaan orang badui itu seperti dalam sebuah kelas atau dalam sebuah sekolah. Prinsip mereka adalah yang penting naik kelas, yang penting lulus, meskipun dapat peringkat yang paling belakang. Dari 30 siswa, yang penting naik kelas, yang penting lulus, meskipun dapat peringkat 29-30. Kalau kita, kalau bisa, kita naik kelas, kita lulus dengan peringkat 1-2-3-4-5, apalagi kita punya kesempatan, kita punya kemampuan, kenapa enggak? Maka ketika ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui, coba kerjakan. Jangan kita remehkan, ah hukumnya sunnah ini. Akhirnya tiba waktu duha, dilewatkan. Baca Al-Quran sedikit sekali, padahal punya banyak kesempatan waktu. Giliran media sosial banyak dibaca. Giliran bermain, dia bisa sampai berjam-jam. Sholat malam, males. Tertinggal, ketinggalan kita nantinya. Jangan sampai kita seperti ini. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqaribu, mendekatlah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita enggak bisa mengerjakan semua ajaran Islam, jangan sampai ditinggalin semuanya. Jangan sampai karena oh banyak banget sih zikir setelah sholat, banyak banget sih zikir sebelum tidur, ada baca bismika Allahumma ahya wa amut atau bismika Allahumma amutu wa ahya, baca ayat kursi, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Baca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Udahlah, mendingan langsung tidur aja. Jangan seperti ini. Jangan sampai, ya ini kita tinggalkan semuanya. Kerjakan yang bisa kita lakukan. Waqaribu, mendekatlah. Ma la yudra kulluhu, la yutrak jilluhu au ba'du. Kalau kita bisa mengerjakan, kerjakan sebagian. Jangan sampai ketika kita gak bisa mengerjakan semuanya, kemudian kita tinggalin semuanya. Kalau kita tidak bisa mengerjakan semuanya, jangan tinggalkan sebagian. Apa yang mudah bagi kita, kita kerjakan. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Maka baca, meskipun kita cuma baca bismika Allahumma amutu ahya. Baca zikir, meskipun ya setelah sholat kita cuma baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kita baca langsung ayat kursi, langsung pergi misalnya. Baca, jangan sampai enggak sama sekali. Apalagi kalau kita punya kesempatan banyak, waktu luang kita ada kemampuan, apalagi waktu kita juga banyak, kebanyakan untuk hal yang sia-sia. Wa abshiru, dan bergembiralah. Yakni agar engkau mudah dalam mengerjakan syariat Islam, coba ingat pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Misalnya, sholat sunnah rawatib. Jangan sampai kita padahal punya kesempatan, waktu kita luang, kita malas, saya mah ngerjakan yang wajib-wajib saja, cuma sholat yang 5 waktu saja, gak nambahkan dengan yang sunnah. Padahal dia banyak waktunya yang kosong, dia juga sehat, punya kemampuan, tapi malas, ya. Supaya kita terdorong untuk mengerjakan, coba lihat keutamaannya apa. Keutamaan sholat sunnah rawatib, Allah akan bangunkan istana di surga. Masa gak mau? Demikian pula keutamaan baca zikir setelah sholat. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, baca la ilaha illallah wa daulah syarikalah. Ya, jadi totalnya 100, akan dihapuskan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Apa gak mau? Ringan. Apalagi hanya sebentar, tidak makan waktu yang lama. Tapi keutamanya sangat besar. Maka dengan mengingat pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan, jadi ringan. Di samping kita juga mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bantuannya, tidak mengandalkan kemampuan diri kita. Pasti saya bisa, pasti saya mampu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dalam surah Al-Fatihah yang biasa kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Kata ulama, kenapa setelah iyyaka na'budu wa dilanjutkan dengan iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan, adalah faedahnya bahwa seseorang tidak bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara maksimal, secara sempurna, kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah pertolongan kepada Allah agar dimudahkan beramal saleh. Makanya doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal agar dibaca di akhir salat sebelum salam, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, ya Allah, bantu aku ya Allah untuk dapat berzikir kepada engkau, bantu aku ya Allah agar dapat mensyukuri nikmatmu kepadaku, dan bantu aku ya Allah agar dapat memperbaiki ibadahku kepadamu. Yani supaya kita tidak mengandalkan kemampuan diri kita. Demikian pula manfaatkanlah waktu-waktu kita senggang. Kata Rasulullah SAW, wasta'inu bil ghadwah warauhah wa syai'im minad duljah. Manfaatkanlah waktu ketika kita sedang semangat-semangatnya, seperti di waktu pagi setelah malamnya kita beristirahat, sore hari setelah siangnya kita beristirahat, dan wa syai'im minad duljah ketika sebagian malam tiba. Jangan sampai waktu-waktu kita semangat kita tidak manfaatkan buat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari khutbah Jumat Al-Ustaz Marwan Hadidi dengan judul Kemudahan Islam. Nasihatku untukmu.